صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih bab barang siapa merealisasikan tauhid maka akan masuk ke dalam surga. Masih membahas yaitu al-hiwar, percakapan antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair, ya, dan juga Asy-Sya'bi yang berhubungan dengan masalah ruqyah dan juga terkait dengan hadis orang masuk surga tanpa hisab. Pada keterangan yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara penting, di antaranya orang yang terkena penyakit al-ain, ya. Apakah boleh dia minta ruqyah atau dimintakan ruqyah? Beberapa hadis menunjukkan bolehnya hal tersebut, ya. Di antaranya hadis Jabir bin Abdullah, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Arhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil hayya li bani Amr. Qala Abu bin Abdullah, bahwa Nabi memberikan rukhsah untuk meruqyah disebabkan oleh sengatan ular kepada bani Amr. Abu Zubair mengatakan, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang yang dari kami yang disengat oleh kalajengking sementara kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang berkata, wahai Rasulullah, arki, ya, bolehkah saya meruqyah dia? Nah, ini menunjukkan apakah meruqyah itu boleh. Qala man istata'a minkum an yanfa'a falyaf'al. Barang siapa yang mampu dari kalian memberikan manfaat pada saudaranya maka lakukanlah, ya. Ini karena terkait nanti hukum meruqyah. Kemudian selain itu para jemaah rahmati Allah, terkait dengan masalah ruqyah ini, ya, ada Utsman bin Abi al-As, ya, Ats-Tsaqafi, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dha' yadaka ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillah thalasan wa qul sab'a marrat a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Rawahu Muslim. Utsman bin Abi al-As Ats-Tsaqafi mengeluh kepada Nabi tentang rasa sakit yang dia rasakan di badannya sejak dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam kepadanya, letakkan tanganmu di atas badan yang terasa sakit dari jasadmu, lalu bacalah bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Lalu kemudian bacalah 7 kali a'udzubillah, ya, wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. 7 kali. Nah, berarti di sini hadis sahabat Muslim. Ya, kalau tadi mau meruqyah orang lain, Nabi membolehkan. Kalau ini ketika sakit suruh ruqyah sendiri. Ya, silakan. Artinya meruqyah orang lain silakan, meruqyah dirinya sendiri juga silakan, ya. Kemudian hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim juga, anna Jibril atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muhammad, istakaita? Faqala na'am. Qala bismillah arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahi artika. Sesungguhnya malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, engkau ada keluhan, mengeluhkan sesuatu? Nabi menjawab, iya. Lalu beliau Jibril mengatakan, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang hasad. Allah semoga menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah, berarti ini malaikat Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti ketika kita ya membahas hadis masuk surga tanpa hisab, ya tidak minta diruqyah dan seterusnya, tidak ada dalam gambaran kita bahwa meruqyah tidak boleh, minta diruqyah tidak boleh, atau meruqyah sendiri. Ini semua dalil menunjukkan. Lantas terkait dengan hadis itu nanti kita akan jelaskan bagaimana kedudukan orang di antara yang masuk surga tanpa hisab adalah yang tidak minta diruqyah. Nah, ini ya. Kemudian hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Bukhari, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun faqala istarqu laha fa inna biha nadhrah. Rawahul Bukhari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di rumah Ummu Salamah seorang budak wanita, di wajahnya itu ada saf'ah. Saf'ah itu adalah apa? Hitam di wajahnya. Ya, hitam di wajahnya. Kemudian Nabi bersabda, "Istarqulaha." Mintalah ya diruqyah untuk dia. Artinya Nabi minta kepada sahabat, "Istarqu." Ini kepada orang banyak. Silakan kalian minta cari tukang ruqyah untuk dia. Cari orang yang meruqyah, bukan tukang ruqyah ya, orang yang meruqyah. Sebab meruqyah dengan tukang ruqyah beda. Ya. Nah, ruqyah itu bukan sebagai tukang, bukan sebagai profesi, tapi spontanitas. Ya, itu. Fa inna bihan nadhrah. Karena dia wanita itu kena nadhrah, yaitu apa? Pandangan alias ain. Nah, ini berarti Nabi menyuruh justru apa? Menyuruh untuk mencari yang meruqyah. Paham di sini? Ya, hadis Ummu Salamah riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Kalau tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, riwayat Muslim, Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi meruqyah dirinya, disuruh pegang mana yang sakit sama Nabi di badannya. Suruh baca bismillah bismillah bismillah. Auzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Kemudian ada yang menawarkan untuk meruqyah orang yang terkena binatang berbisa ya, seperti ular tadi. Ya, yaitu hadis yang terkena oleh digigit oleh ular ya. Nah, itu semua jelas kepada kita ya, bahwa ya tidak ada masalah untuk meruqyah. Demikian ya. Demikian juga dengan Asma binti Umais. Dia berkata, ya Rasulullah, inna walada Ja'far tusri'u ilaihimul ainu. Afa astarqi lahum? Faqala na'am, fa innahu law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ainu. Rawahu At-Tirmidzi dari Ubaid bin Rifa'ah Az-Zuraqi. Asma binti Umais berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-anaknya Ja'far terkena ain dengan cepat. Apakah boleh saya untuk mencari yang meruqyah untuk dia, untuk mereka? Na'am, silakan. Karena sesungguhnya kata Nabi, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, qadar, maka ain bisa mendahului takdir. Maksudnya Allah sudah mentadirkan segala sesuatu, ya. Kemudian sakit dan sebagainya. Seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka ain. Kenapa? ya, itu menunjukkan pengaruh ain. Nabi bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ainu wa idza stausiltum fagsilu. Rawah Muslim dari Abdullah bin Abbas. Al-ain itu benar, hak ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain mendahului takdir. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ya, seperti yang terjadi kepada Sahal bin Hunayf, ya, Sahal bin Hunayf. Ya, ketika lewat, yaitu Amir bin Rabi'ah. Ya, Sahal bin Hunayf ini badannya bagus, kulitnya bagus. Sampai disebut kulitnya itu adalah apa? Mukhabba'ah. Mukhabba'ah itu seperti, maaf, seorang wanita yang menjadi pingitan yang mau menikah sehingga dipingit, ya, sehingga terpelihara karena bagusnya. Namun ketika ada Rifa'ah, ya, Amir bin Rabi'ah melewati dia, melihat karena kagum, kemudian dia langsung terjatuh. Ya, terjatuh. Lalu apa? Disampaikan kepada Nabi, apakah kalian melihat ada orang yang lewat? Iya, yaitu apa? Amir bin Rabi'ah. Ya, maka beliau mengatakan, "Ala mayaktul ahadukum akhah? Ala barakta innal ain haqqun tawaddu' lahu." Ya. Kenapa dia telah atau seorang dari kalian membinasakan saudaranya sendiri? Tidakkah barakta innal ain haqq? Tidakkah engkau seharusnya mengatakan barakta, keberkahan, barakallahu laka, barakallahu fik? Kenapa? Sesungguhnya ain itu hak. Wudu, nah, seru wudu kemudian dimandikan. Nah, kemudian ini ada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya bacakan di sini. Wa hunaka wala mani'a minha aidan. Wa hiya an yu'khadha syai'un min sya'arihi ai au min syi'arihi ai ma yali jismuhu min asyab ka thawbi wat taqiyati was sirwal wa ghairiha au at-turabi idza masha 'alaihi wa huwa radbun, ya, yusabbu 'ala dhalika ma'un yurashshu bihi al-musab au yashrabuhu wa huwa mujarrab. Ini juga diakui juga oleh ulama yang lain, namun saya tidak berani, ya, untuk mengerjakannya. Betul, ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kata beliau di sana ada cara yang lain. Selain apa? Selain tadi wudu, diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah, diruqyah dengan bismillah, bismillah, bismillah, ya, dan seterusnya yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Ada cara lain, kata beliau. Ya, dan boleh juga untuk dilakukan, kata beliau. Yaitu apa? Diambil bagian dari syiar. Syiar itu yang biasa dia tampakkan, dipakai, ya, oleh orang yang terkena ain. Maaf, ampun. Bismillah. Yang terkena ain. Dari apa? Dari yang melekat di badannya, dari pakaiannya, atau pecinya, atau sarungnya, atau yang lain, atau tanah yang dia gunakan berjalan. Astagfirullah. Dan dia basah. Kemudian dikasih air, ya, tanah itu, dan dipercikkan kepada yang terkena ain atau diminumkan. Wahu mujarrab, dan itu sudah mujarrab, sudah diuji coba, dicoba. Lah ini, ya, tidak ada dalil. Allahu a'lam bisawab. Tapi kita tahu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa beliau, ya, dari ilmunya, dari akidahnya, dan yang lain-lain. Sehingga apa? Ya, artinya hal tersebut sebagai wacana. Namun terus terang saja, tentu kita lebih Afwani. Maaf, maaf. Lebih apa? Lebih memilih yang terdapat dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Sebab kita juga sering mendapatkan buku Mujarrabat. Mujarrabat itu apa artinya? Perkara-perkara yang sudah diuji cobakan berdasarkan pengalaman dan berhasil. Ya, tapi ingat bahwa perkara-perkara tersebut haruslah melihat syarat-syarat seperti yang pernah saya sampaikan kepada antum, bahwa ketika meruqyah di situ disebut nama Allah Ta'ala, bukan menyebut nama selain Allah. Kemudian dihindarkan dari bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Yang ketiga adalah harus punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan bukan ruqyah itu sendiri, tapi Allah. Ruqyah adalah sebagai sebab, ya, sebab syar'i. Itu, ya, boleh dicatat sehingga menjadi apa? Syarat-syarat. Ya, yang pertama adalah apa? Itu menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau asar-asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua adalah dengan bahasa Arab yang difahami maknanya. Yang difahami maknanya. Bukan dengan bahasa yang tidak dipahami maknanya. Itu syarat kedua, ya. Dan yang ketiga adalah harus berkeyakinan bahwa bukan ruqyah yang menyembuhkan dengan sendirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala, dan ruqyah sebagai sebab. Ruqyah sebagai sebab. Ini tiga ini harus pakai, ya. Disebut nama Allah, sifat-sifatnya, atau hadis yang masuk Nabi seperti tadi, bismillah, bismillah, bismillah, ya, sampai tiga kali, a'udzubillah wa qudratihi, ya. Apa, a'udzubillah wa qudratihi min A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Atau baca qul huwallahu ahad, baca ayat kursi, silakan Al-Fatihah. Itu. Tapi kalau dengan bahasa yang tidak dimengerti seperti banyak terjadi, atau rumus-rumus yang ada di Mujarrabat, yaitu berupa apa? Berupa disebut dengan rajah-rajah, ya, huruf bintang, huruf-huruf yang terputus, atau ayat diputus di tengahnya dikasih pagar, dikasih ini. Nah, itu yang harus dihindarkan. Tidak boleh, ya. Karena memang tidak diajarkan oleh Nabi, dan bisa jadi hal tersebut untuk mengundang jin, ya, sebagai perlindungan. Karena apa? Saya pernah menerjemahkan satu buku dulu, ya, dari cetak, yaitu orang-orang Fir'aun, ya, di apa namanya, piramid, ya, di situ banyak besi-besi kotak, dan banyak peneliti masuk ke sana, kemudian masuk kena racun, apa namanya, meninggal. Diperiksa racun tidak ada. Ternyata apa? Besi-besi kecil itu merupakan perjanjian antara Fir'aun dengan jin-jin yang ada, sampai perjanjian itu kepada keturunannya. Seperti itu. Intinya hal tersebut bisa minta perlindungan kepada jin dengan adanya rajah-rajah tertentu. Ya. Sementara Nabi SAW sudah memberikan solusi seperti doa tadi. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falak, baca an-nas. Itu sudah diberikan solusi. Sehingga apa? Jangan mengambil yang lain. Nah ini. Dengan demikian terhindar dari kesyirikan. Kenapa? Kalau sampai itu memang memanggil jin, ya, minta pertolongan sama jin, sebagaimana dalam surat Al-Jin yang ke-6, annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Sesungguhnya ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin, dan jin itu menambah sesat dan dosa kepada manusia. Ini. Nah, yang ketiga tadi, jangan berkeyakinan bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan, tapi Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu hanya sebagai sebab. Ya, dan sudah beberapa kali saya sampaikan, ada sebab kauniyah, ada sebab syar'iyah. As-sabab as-syar'iyah adalah yang dijelaskan oleh syariat seperti ruqyah, baca suratul Fatihah. Sebab kauniyah berdasarkan penemuan ilmiah, ya, atau pengalaman yang berulang-ulang karena ada sebab akibat. Nah, ini harus bisa dilihat. Tapi semua adalah sebab, bukan yang menyembuhkan. Dengan demikian, jangan sampai kita berkeyakinan bahwa itu yang menyembuhkan. Selanjutnya, ya, karena ini pembahasan al-qaulul mufid, sekali lagi kepada para jamaah, kita mengambil faedah yang sangat banyak dari keterangan yang mensyarah kitab Tauhid dengan judul Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau selanjutnya, wa ammal a'in fayan bagi idza ra'a ma yu'jibuhu an yubarrika 'alaihi liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li Amir bin Rabi'ah lamma ana Sahal bin Hanif Hunayf hala barakta alaih ay qulta barakallahu alaik. Adapun al-a'in, yaitu orang yang melihat dengan matanya kemudian dia takjub, kagum, baik kepada manusia atau kepada barang, kepada hewan, ya, apa fayan bagi, hendaklah orang itu ketika melihat mayujibuhu, apa yang membuat dia takjub, an yubarrika alaih, mendoakan keberkahan. Ya, jadi antum melihat anak antum lucu, jangan hanya sekedar lucu, barakallahu fiik, ya, barakallahu lak, barakallahu alaih, doakan dengan keberkahan supaya tidak terkena oleh ain, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amir bin Rabi'ah, ya, kepada Amir bin Rabi'ah, ya. Dan sudah saya berapa kali hadis itu saya sampaikan, ya. Cuman di sini yang dibawa oleh beliau adalah potongan hadis, ya. Hadis ini adalah hadis yaitu Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, ya. Di mana Abu Umamah ini adalah anaknya dari Sahal bin Hunayf. Dia mengatakan, iktasalah Abi Sahal bin Al-Ahnaf. Ada matan Al-Ahnaf wafir riwayah, ada matan bin Hunayf, ya. Bapakku mandi, yaitu Sahal bin Hunayf, di tempat namanya Al-Kharrar. Lalu naza'a jubbatan kanat alaihi, buka jubahnya yang dia pakai. Wa Amir bin Rabi'ah yandur qala, lalu ada Amir bin Rumi'ah lewat mengatakan, wa kana sahlun rajulan abyad hasanal jild. Qala, faqala Amir bin Rabi'ah, ma ra'aitu kal yaum wala jilda adra. Fa wu'ika sahlun makana fashtadda waquhu fa ata Rasulullah fa akhbaru fa akhbarahu anna sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ih ma'aka ya Rasulullah. Fa atahu Rasulullah fa akhbarahu sahlun alladhi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Faqala Rasulullah sallam, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu ala barak. Riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian kata beliau selanjutnya adalah qauluhu walakin haddatsana. Adapun perkataannya akan tetapi telah menyampaikan kepada kami. Ya, siapa? Al-Qa'il Sa'id bin Jubair. Ya, ini kalau ada kitabnya bisa dilihat, ya. Yang berkata adalah Sa'id bin Jubair. Jadi ketika Husain bin Abdurrahman berada di samping Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair mengatakan, tadi malam siapa yang melihat bintang jatuh? Kata Husain bin Abdurrahman, saya. Kemudian dia mengatakan lagi, saya tidak sholat, tapi saya tersengat binatang berbisa. Apa yang kamu lakukan? Kata Husain bin Abdurrahman, saya minta diruqyah. Ya. Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa yang membuat kamu untuk minta diruqyah melakukan itu? Yaitu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Hadis apa itu yang disampaikan kepada kalian? Yaitu telah menyampaikan kepada kami Buraidah Ibn Husayb, bahwa dia berkata tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau humah. Ya. Kemudian siapa yang mengatakan haddatsana tadi? Ya. Yang berkata adalah Sa'id bin Jubair. Ya, walakin haddatsana. Jadi Sa'id bin Jubair heran, kok kamu minta diruqyah? Siapa yang menyampaikan kepada kamu? Buraidah Ibn Husayb. Baru Sa'id bin Jubair mengatakan walakin haddatsana, akan tetapi telah berkata kepada kami, menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas. Nah, intinya di sini Sa'id bin Jubair menyampaikan hadis Ibnu Abbas, sementara Husain bin Abdurrahman menyampaikan hadis Buraidah Ibnu Husayb. Ya, dan hadis itu memang marfu kepada Nabi. Ya, sama-sama benar dari Nabi SAW. Cuman mengkonfortir, ya, kok minta diruqyah, sementara orang yang masuk surga tanpa hisab diantaranya adalah tidak minta diruqyah. Ya. Kemudian apa kata beliau? Walakin haddatsana Al-Qa'il Sa'id bin Jubair. Kepada jemaah, mohon sabar ketika mengikuti alur penjelasan penulis, muallif yang mensyarah. Ya. Karena terkadang memang memerlukan konsentrasi untuk memahami, ya. Kenapa demikian? Karena para ulama ketika menjelaskan matan hadis itu beliau jelaskan satu persatu, ya, kadang per lafaz, kadang per kalimat. Ya, di sini bahasa atau lafaz walakin haddatsana, akan tapi telah bicara pada kami. Siapa? Sa'id bin Jubair. Apa maksud di sini? Husain bin Abdurrahman bawa hadisnya Buraidah, ya, Ibnu Husayb. Apa hadisnya? Nabi bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau humah. Nah, sementara Sa'id bin Jubair heran, sehingga dia menyampaikan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa hadisnya? Sudah berapa kali kita dengarkan terjemahannya, tapi di sini oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin dijelaskan satu persatu. Yaitu apa? Nah, ini, ya, bahwa Ibnu Abbas mengatakan dari Nabi SAW, qauluhu uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat, al-arid laha Allah subhanahu wa ta'ala, wahada fil manami fima yadhar, wanzur fathul bari, bab yadkhulul jannah sabunu alfan, kitabur riqab wal umam jam'u ummah wa hiya umamur rusul. Ya, ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dari potongan hadis uridat alayyal umam, bahwa Nabi mengatakan telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Siapa yang menampakkan? Al-arid laha Allah. Yang menampakkan adalah Allah SWT. Wa hadza fil manam, dan ini ketika tidur. Ya, artinya apa? Mimpi. Ya. Nah, saya bawakan mimpi Nabi adalah apa? Wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Ya. Seperti dalam hadis, ya, bahwa mimpi Nabi adalah wahyu. Ru'yal anbiya wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian beliau membawakan ayat, yaitu apa? Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza taro. Itu hadisnya para jemaah hotel. Jadi mimpi Nabi adalah wahyu. Ketika Nabi bermimpi berarti dia wahyu. Seperti Nabi Ibrahim, ya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza taro. Aku melihat dalam tidurku untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ini menunjukkan bahwa mimpi Nabi adalah wahyu. Adapun mimpi kita jangan terburu-buru karena bukan wahyu. Tapi mimpi kita adalah juz'un minan nubuwah, bagian dari kenabian. Ar-ru'yah as-salihah minan nubuwah. Ru'yah yang baik itu dari kenabian, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi yang buruk, ya, dari syaitan. Ada tiga macam mimpi. Pertama dari Allah taala. Kedua dari syaitan. Yang kedua dari apa? Bunga tidur, ya, karena kecapean dan seterusnya. Nah, kalau kita bermimpi yang baik, jangan gampang dan mudah untuk berbicara. Seperti Nabi Yusuf, ya, yang diwanti-wanti oleh Nabi Yakub, jangan kamu bicarakan pada saudaramu. Akhirnya terdengar. Kemudian timbul iri dan Nabi Yusuf dibuang. Ya. Dan mimpi buruk juga jangan bicara. Noleh ke kiri, baca Bismillahirrahmanirrahim, tuh 3 kali. Ya, maka itu tidak akan mempengaruhi, ya, dan tidak akan mencelakai kita. Ya. Nah, tinggal bagaimana menyikapi mimpi. Ya, di sini kalau Nabi adalah wahyu. Tapi kalau kita bisa mimpi yang baik, bisa mimpi yang buruk. Dan tidak semua orang bisa mentakwil mimpi, menjadi mentakbir mimpi tidak semua. Nabi Yusuf diberikan kemampuan oleh Allah Taala mentakbir mimpi. Nah, kemudian kata beliau, lihat pada Fathul Bari bab masuk surga 70,000 dalam Kitabur Riqab. Wal umam jamak dari ummah, wahia umamur rusul, yaitu umat-umatnya para rasul. Jadi Nabi mimpi diperlihatkan kepada beliau, yaitu umat-umatnya para anbiya, para rasul, kepada beliau, ya. Di mana beliau mengatakan faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Aku melihat seorang nabi wa ma'ahu ar-rahtu. Ar-rahtu apa? Minas thalatha ila tis'ah. Pengikutnya itu 3 sampai 9 orang. Ya, jadi ada nabi pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang saja. Ya. Qauluhu wan nabiyyu wa ma'ahur rajul war rajulan. Ini juga saya lihat di hadisnya sama dengan ini, ada juga wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul, ya, wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulan. Ada juga yang seperti itu. Sehingga di sini diartikan ada nabi cuman satu pengikutnya dan 2. Ini ada beberapa redaksi, ya. Saya simpan, tapi cukup apa yang ada di sini, ya, sebagai apa? Kita bisa mengambil faedah. Apa kata beliau? Adh-dhahir annal wawa bi makna au ai wa mahur rajul awir rajulan. Makna waw di sini yang nampak dan yang apa? Yang roje yang kuat adalah makna atau, yaitu apa? Ada nabi, dia pengikutnya satu orang atau 2 orang. Ya, la anna law kana ma huwa ar-rajul wa rajulan sara yughni an yakul wa ma huwa thalatha. Ya, kalau dikatakan bersama dia 1 dan 2, maka mencukupkan dengan mengatakan bersamanya adalah tiga. Dan memang ada hadis yang mengatakan bersamanya adalah tiga. Ya, ini beliau ingin memberikan keterangan lebih perinci terhadap matan yang dibawa oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Matan yang lain ada perbedaan juga, sudah saya kumpulkan di sini, dan tentu saja sebagai apa wawasan saja, tetap maknanya sama. Ingin menjelaskan bahwa ada nabi pengikutnya cuma satu, ada nabi pengikutnya dua, ada nabi pengikutnya tiga. Wan nabi atsani wa ma huwa rajulan. Nabi kedua cuma dua orang. Ya. Qauluhu wan nabi wa laisa ma wahadun. Juga ada nabi yang tidak ada satupun pengikutnya. Lah ini apa hikmahnya semua di sini? Baru sekarang kita belajar di sini, ya. Yaitu apa? Yub'atsu wa la yakunu ma'ahu ahadun. Nabi itu diutus tapi kok tidak ada pengikutnya satupun. Lakin yab'atsahullah, ya. Lakin yab'atsuhullah liqamatil hujjah. Akan tapi Allah Ta'ala mengutus nabi itu untuk menegakkan hujjah. Untuk menegakkan hujjah, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan bagi manusia nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nabi tidak ada pengikutnya, ikhwan. Tidak ada pengikutnya. Nah, ini juga bisa diambil pelajaran besar bagi para dai. Ya, artinya apa? Tidak perlu berkecil hati. Siapa dai itu? Ya siapa saja yang mengajak kepada kebaikan. Dan kita semua memiliki peluang untuk mengajak kepada kebaikan. Ya. Siapa yang paling baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan siapa? Orang yang mengajak pada Allah. Mimman da'a, man, siapa saja di sini. Asalkan kita tahu, ya, apa yang kita serukan. Nah, ini. Sehingga antum pun juga punya peluang untuk mengajak pada kebaikan. Berarti disebut sebagai dai di saat itu, ketika mengajak kepada kebaikan. Artinya kalau ada orang diajak kepada kebaikan kemudian tidak mau, bahkan menolak, apakah perlu bersedih hati? Tidak, tetap bersemangat, ajak lagi. Ini nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi, apalagi kita. Nah, ini ambil kita bisa mengambil pelajaran. Nah, nabi diutus untuk menegakkan hujjah, ya, sehingga tidak ada alasan nanti di hadapan Allah bahwa saya, ya, tidak ada yang menyampaikan apa namanya dakwah kepada saya. Nah, semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak, yang bisa menyampaikan alasan sebagaimana hadis dan Syekh Al-Albani, satu adalah orang yang tinggal di pelosok-pelosok, dia sampai dakwah padanya. Kemudian anak yang mati sejak kecil, kemudian orang yang gila, itu nanti menyampaikan udurnya di hadapan Allah, kemudian diuji dengan apa? Disuruh masuk ke neraka. Ya, ketika mereka masuk ke api, api jadi dingin karena dia taat, jadilah dia penghuni surga. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang namanya fitnah, ya, tidak akan berhenti kecuali orang sudah masuk surga dan masuk neraka. Astagfirullah. Ada fitnah kubur, termasuk fitnah di akhirat ini. Diuji orang yang belum sampai kepadanya dakwah, diuji orang yang meninggal gila, terus dilempar sama anak-anak dari belakang. Demikian juga anak kecil. Nah, ketika diuji masuk surga, maka apa? Diuji masuk api, menjadi penghuni surga. Demikian dulu. Kita rehat adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Tadi sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang nabi dan tidak ada satupun pengikutnya. Kemudian dikatakanlah Syekh Utsaimin bahwa dia diutus sementara tidak memiliki pengikut seorang pun. Akan tapi tujuannya Allah mengutus dia untuk apa? Iqamatul hujjah. Fa idza qamatil hujjah ina idzin ya'dzurullah minal khalqi wa yuqimu alaihimul hujjah. Ya. Kalau sudah tegak hujjah pada saat itu, maka Allah Ta'ala memberikan udzur kepada makhluk, ya. Sementara sudah ditegakkan kepada mereka adalah hujjah. Boleh antum lihat dalam surat An-Nisa 165, ya. Rusulam mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Ya. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul mubasysyirin, ya. Memberi kabar gembira. Wa mundirin, memberikan peringatan, li alla yakuna linnas, agar tidak ada bagi manusia alallahi hujjah, alasan di hadapan Allah. Apalagi kita, ya, sudah tahu akan kebenaran, sudah diberikan yaitu hidayah tentang ad-da'wah as-salafiyah yang penuh dengan barokah. Bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah, sehingga tidak ada hujjah bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan bahwa saya dulu tidak mendapatkan dakwah, bahwa saya tidak bisa, ya. Rasul sudah ada, dilanjut oleh para ulama. Nah, kemudian kita semua berusaha untuk mengadakan yang namanya al-islah, perbaikan, mengajak manusia semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk bertauhid. Nah, sehingga mereka yang tidak mau tahu apakah kena, akan kena. Ya. Karena sudah ada dakwah. Ketika mendengar ada seruan tauhid, peringatan akan bahaya syirik, masih melakukan kesyirikan, ya, maka akan terkena, bahwa mereka sudah kena hujjah. Demikian. Ya. Meskipun kita harus mengedepankan al-udzur bil jahal, ya, mereka diberi udzur karena ketidaktahuan. Kita itu sampaikan karena untuk keselamatan kita di dalam menilai. Namun bagi kita hendaklah harus hati-hati, sudah sampai hujjah pada kita. Ya. Bahkan Nabi tidak ada pengikutnya, Nabi mengajak. Mau atau tidak mau bukan urusan dia. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Hidayah apa? Hidayatul ilmi. Hidayah ilmu, hidayatul bayan. Tapi Nabi tidak memiliki hak untuk bisa mendapatkan hidayatul taufik. Innaka la kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sini ikhwan, ya, dengan demikian ya kita tidak perlu berputus asa. Yang penting kita selalu mengajak dan mengajak, terus mengajak. Dan ketika mengajak, kita sudah berpahala. Dan semua, ya, yang menjadi wasilah untuk kepada tujuan juga dapat pahala. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di menjelaskan bahwa perkara itu ada tiga. Ya, pertama al-maqasid, tujuan. Yang kedua al-wasail, media, wasilahnya. Ketiga al-mutammimat, yang menyempurnakannya. Kalau kita jeli semuanya ini dapat pahala. Tujuannya sholat. Wasilahnya, medianya apa? Ke masjid, jalan kaki. Maka bukan hanya sholat saja dapat pahala, jalan kakinya dapat pahala. Bahkan kalau sholat tidak sempurna di masjid kecuali dengan jalan, jalan wajib, karena sholat wajib, berjamaah wajib. Kemudian mutammimatnya, yang menyempurnakan, yaitu apa? Pulang. Nah, masjid kan pulang, itu mutammimat. Kalau tidak pulang, mungkin mau kemana, ke warung atau apa, gak ada masalah. Tapi dia pulang, pulang pun juga dapat pahala, ya. Sehingga ketika kita mengadakan kegiatan seperti ini, misalkan thalabul ilm sebuah kewajiban, maka semua sarana, antum pakai motor, kemudian antum nanti beli makanan, itu semua adalah wasilahnya, dapat pahala. Lalu ada penyempurnanya, mutammimatnya, pulang ke rumah dapat pahala. Oleh karena itu, jeli-jelilah dalam menilai persoalan. Dengan apa? Dengan ini, dengan niat. Dengan niat, ya. Sehingga apa? Tujuan dapat pahala, wasilahnya dapat pahala, mutammimat penyempurnaan juga dapat pahala. Ini para ikhwan, ya. Selanjutnya adalah apa kata beliau? Qauluhu itrufi ali hadza ala takdirin mahdhufin ai bainama ana kadzalik itrufi ali. Jadi Nabi bersabda, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Aku melihat Nabi yang ikut dia 3-9 orang. Ada Nabi yang ikut dia 1-2 orang. Ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Itrufi ali sawadun azim. Ketika dia tiba-tiba ditampakkan kepadaku kelompok yang besar. Nah, ini dalam bahasa Arab, di situ ada yang terhapus, takdirnya apa? Bainama ana kadzalik. Ketika aku melihat umat-umat itu, nah, dalam kondisi melihat umat itu, itrufi'a li. Tiba-tiba dia apa? Ditampakkan kepada saya sawadun azim. Ya, sawadun azim itu apa? kelompok besar, ya. Ada juga dalam hadis as-sawadul a'zham, ikuti sawadul a'zham, ya. Al-murad bis-sawad huna adh-dhahir annahu al-ashkhas, ya. Yang dimaksud dengan hitam, sawad itu kan hitam, hitam besar adalah apa? Al-ashkhas, yaitu orang-orang. Wa li hadza yuqal ma ra'aitu sawadahu aisyahsahu. Orang Arab ketika mengatakan aku tidak melihat orangnya, dengan apa? Aku tidak melihat sawadnya, sawadahu, ya, sawad. Ini kalau bicara sawad, nanti kalau antum mau berkorban, ya, pakai yang sawad, ya, sawad, ya. Sebagaimana dalam hadis. Ini tambahan sedikit saja, tambahan sedikit, bahwa kalau kita mau berkorban, ya, Rasulullah SAW korban amara bikabshin akron yata'u fi sawadin yabruku fi sawad yanduru fi sawad. Kalau nyai korban nanti kibas yang tanduknya dua tanduk, ininya hitam, ya, di sini juga hitam, tangan kaki-kakinya dan juga di matanya hitam. Nah, itu sawad. Kalau mau cari yang paling utama, ya, ini sebagai tambahan saja. Selanjutnya kata beliau, ai ashhasun adimatan kanu min kasratihim sawadan, yaitu jumlah manusia yang sangat banyak, ya, karena banyaknya kelihatan seperti hitam, ya. Qauluhu fadzanantu annahum ummati, Nabi bersabda aku kira itu umat saya, umatku, ya. Li'anal anbiya uridu alaih bi umamihim, karena para nabi itu ditampakkan kepadanya dengan umat-umat mereka. Fadonna hadas sawad, ya, hadas sawada ummatahu alaihi salatu wassalam. Ta kelompok besar ini adalah umat beliau. Ternyata apa? Faqilali, dikatakan kepada saya, hada Musa wa qaumuhu, ini Musa dan kaumnya. Wa hadza yadullu ala kathrati atba'i Musa alaihi salam, ini menunjukkan bahwa banyaknya pengikut Nabi Musa, ya. Wa qaumuhu alladzina ursila ilaihim, ya, dan kaumnya di mana dia diutus kepada mereka, ya. Kathratu ala yadullu ala kasrati atba'i Musa wa qaumihi, ya, alladzina ursila ilaihim, ini menunjukkan bahwa umatnya Nabi Musa itu banyak, ya, tapi ternyata lebih banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sawadun adhimun faqila li hadhihi ummatuka, dan ternyata ada sekelompok besar lagi, lalu dikatakan, disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu. Wa hadza a'dham minas sawadil awwal, dan umat Nabi Muhammad ini lebih banyak, ya, daripada kelompok yang besar tadi. Li'anna ummatan nabi sallallahu alaihi wasallam akthar bikathirin min ummati Musa alaihi salam, karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa, lebih banyak, ya, melebihi, berlipat-lipat. Dan umat Nabi Muhammad ini para ikhwan ada dua, ya, satu umatul dakwah, yang kedua umatul ijabah, ya. Umat Islam ini umat apa? Ijabah. Kan Nabi bersabda, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu kana min ashabin nar. Rawal Bukhari. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang kenabianku, baik Yahudi maupun Nasrani, lalu dia meninggal tidak beriman dengan yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni api neraka. Nah, umat di sini umat apa? Umatut dakwah. umat, karena disebut Yahudi Nasrani, didakwahi. Tapi kita adalah umatul ijabah, umat ijabah, umat yang sudah menjawab ya seruan Allah dan seruan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul, dakwah Allah, ajakan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian untuk apa? Segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Tauhid memberikan kehidupan, syirik bisa mematikan. Ya, taat kepada Allah memberikan kehidupan. Setiap kita mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah jaminan kehidupan berada di tangan kita. Bukan jaminan kehidupan itu adalah dunia. Jaminan kehidupan adalah kalau kita mau mentaati Allah dan Rasulnya. Selanjutnya para jemaah sekalian, qauluhu bighairi hisab wala azab, ai la yu'adzabun wala yuhasabun karamatan lahum. Ya, wa dhahiruhu annahu la fi kuburihim wala ba'da qiyamis saah. Perhatikan di sini ya, bahwa ketika Nabi melihat umatnya dan diberitahu oleh Allah Ta'ala, ini umatmu, wa ma'hum sab'una alfan, bersama mereka ada 70 ribu orang, yadkhuluna aljannah bighairi hisab wal adab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa maksudnya tanpa hisab? Kata beliau Syekh Utsaimin, tidaklah diadab, tidaklah dihisab sebagai penghormatan, karomatan lahum, kemuliaan bagi mereka. Dan dohir di sini adalah tidak diadab di dalam kubur dan juga tidak diadab setelah hari kiamat. Artinya orang-orang tersebut ya yang mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa adab, baik di dalam kuburnya maupun nanti setelah hari kiamat. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, karena setelah Nabi bersabda begitu, apa yang terjadi? Thumma nahadho, Nabi bangkit, fadakhala manzilahu, Nabi masuk ke rumahnya. Ya, berarti Nabi tadi duduk ketika mengatakan hal tersebut. Ya. Para sahabat mendengarkan dengan khidmat. Apa buktinya? Setelah Nabi menyampaikan semua sabdanya, Nabi bangkit, masuk rumahnya, fakhadun nasu fi ulaika khadu. Khadu itu indafa'a. Mereka saling ngobrol, saling apa? Saling menyampaikan pandangannya. Berarti apa ikhwan di sini? Para sahabat betapa besar perhatian. Tentu semua didasarkan oleh keimanan, tanpa ada pikir panjang ketika mendengarkan sabda Nabi. Ya, fakhodon nas fi ulaika, para sahabat, nas di sini manusia pada para sahabat. Khodo, khodo itu adalah saling bicara, indafa'ah, saling menyampaikan pandangannya. Ini apa yang bisa kita ambil manfaat? Ya, betapa mereka memiliki perhatian besar kepada ilmu, kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus menjadi perhatian. Nah, sekarang harus kita bangkitkan sikap ya, ketika mendengar hadis, ketika mendengar ayat. Apapun ayat dan hadis itu, apalagi menjelaskan perkara yang besar, yang terkait dengan harapan-harapan, yang terkait dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap inilah para jemaah, para ikhwan wahfadzillah, yang perlu kita selalu perbarui. Sikap ya, ini sikap ini. Ini sikap. Jangan sampai malah sebaliknya. Seperti suatu ungkapan apa? Likathrotil misas tumitul ihsas. Karena banyaknya sentuhan bisa membunuh. Jangan sampai Karena sudah sering ngaji, ayat dan hadis yang didengarkan semakin biasa. Tidak ada pengaruh. Boleh dibuktikan. Adakah anak yang ada di pesantren dalam perjalanannya kemudian dia mengalami kebosanan, futur, dan kabur? Ada tidak? Seperti itu. Nabi bersabda, inna likulli amalin syarrah. Ya, inna likulli amalin syarratan wa likulli syarratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Hadis sahih, ya. Setiap amal itu memiliki semangat. Nah, pasti kita semangat, dan setiap semangat ada bosannya. Futur. Barang siapa futurnya kepada sunnahku, nah, futurnya kepada sunnah, maka dia dapat hidayah. Dan barang siapa futurnya kepada selain sunnahku, maka dia akan binasa. Ulama menjelaskan futurnya kepada sunnah seperti apa? Dijelaskan dengan hadis yang lain, yaitu apa? Inna dina yusrun walan yushaddad dina hadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu. Ini penting, ya. Agama itu mudah, dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali tidak mampu dia. Hendaklah lakukan agama sesuai dengan aturannya, kalau tidak yang mendekati. Nah, kalau tidak mampu, malas, futur, jangan sampai ditinggalkan semua. Sebab apa? Kalau dia malas, futur, biasanya zikir pagi petang, kemudian ngobrol yang lain, apalagi sampai dengerin musik, waliyadubillah, fakot helak. Tapi apa? Gak bisa semua, sudah ayat kursi saja dibaca. Bisa tambah alif lam, silahkan. Sambil jalan di rumah. Itu. Sehingga jangan ditinggalkan semua. Nah, demikian juga para jemaah sekalian, ini sikap. Sikap kita menghadapi ayat dan hadis. Kita lihat bagaimana para sahabat. Ya, fakhadun nasu fi ulaika. Mereka saling bicara tentang siapa itu yang mendapatkan surga tanpa hisab. 70 ribu. Nah, ini kan sikap. Kalau kita mau menyikapi dengan cara apa? Mengagungkan apa yang Allah agungkan, memuliakan apa yang Allah muliakan, yakinlah tidak akan ada yang tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Muliakan, Allah akan memuliakan. Agungkan, Allah akan berikan balasan. Ya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah padaku, aku pasti ingat pada kalian. Jangan kufur. Ya. Allah juga berfirman, intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ta'arrafir raha ila Allah ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, senang. Allah akan ingat ketika engkau dalam keadaan sedih. Nah, demikian dalam kita menyikapi ayat. Jangan sampai ini biasa. Biasa, biasa. Akhirnya apa? Tidak ada getaran. Sementara orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bagaimana bisa bertambah iman kalau dibacakan ayat, kalau sikap kita santai, biasa-biasa saja. Ini para sahabat, fa khadanna sufi ulaika. Khad itu heboh. Heboh dan menganggap penting. Nah, itu. Sehingga mereka satu dengan yang lain saling bicara. Faqala ba'duhum, ya. Kemudian di antara mereka berkata, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, ya, bisa jadi 70 ribu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul. Nah, kemudian sama Syekh Taimin dijelaskan apa maksudnya alladzina sahibu Rasulullah. Apa maksudnya orang-orang yang menemani bersahabat dengan Rasulullah? Apa kata beliau? Yahtamilu annal murada as-suhbata al-mutlaqah wa yu'ayyiduhu zahirul lafzi. Atau yahtamil atau yuhtamal bisa juga dikatakan begitu ya. Maka di sini mengandung kemungkinan maksud dari bersahabat di sini adalah persahabatan, karena dohir hadisnya begitu ya. Wa yuhtamal annal murada alladziina sahibu fi hijratihi, dan juga ada kemungkinan maksud dari sahabat di sini adalah yang menemani Nabi ketika hijrah. Wa yu'iduhu annahu law kana al-murad as-suhbatal mutlaqah laqalu nahnu. Tapi yang menguatkan di sini, seandainya dimaksud adalah persahabatan secara mutlak semuanya, pasti mereka kan kami juga. Karena yang berkata bahwa 70 ribu adalah orang-orang yang menemani Nabi, sahabat Nabi, siapa yang berkata? Juga para sahabat. Ya, kalau memang semuanya, berarti mereka akan mengatakan kami nahnu. Ini penjelasan saya Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, memang beliau itu jeli ya di dalam memahami persoalan ya, sampai kepada makna-makna yang cukup dalam. Ketika Nabi mengatakan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, para sahabat ini ngomongnya apa di antara mereka? Bisa jadi mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Padahal di mereka juga sahabat. Berarti memang bukan secara mutlak di sini, ya. Bukan secara mutlak itu. Dan kalau semua sahabat itu jumlahnya sahabat lebih besar daripada 70 ribu. Wa yadullu ala hadza qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam li Khalid ibn al-Walid la tasubbu ashabi. Hal ini juga ditunjukkan bahwa Nabi bersabda ya kepada Khalid ibn al-Walid, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Padahal Khalid ibn al-Walid sahabat. Ini sebagaimana hadis Anas bin Malik yang riwayat Imam Ahmad, terjadi perselisihan antara siapa? Abdurrahman bin Auf sama Khalid ibn Walid. Kita tahu Abdurrahman bin Auf adalah 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Nah, oleh karena itu para ulama juga memberikan apa ya, ranking masalah sahabat. Di antara Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Shalih Al-Syekh. Siapa pertama? Al-Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Al-Mubasyyirin bil Jannah. Ya. Yang ketiga, Ahlul Badar. Yang keempat, kemudian siapa? Yaitu Ahlu Ba'atul Ridwan, yang ikut Ba'atul Ridwan. Yang kelima, yang ikut perang ya, Fathu Mekah, Fathu Sulhu Al-Hudaybiyah ya. Kemudian setelah Fathu Mekah, kemudian sahabat Muhajirin secara umum dan Ansor. Itu dipetakan, memang tingkat-tingkatan. Oleh karena itu, ketika terjadi kasus antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid ya, di mana Khalid ini mengatakan ya kepada Abdurrahman bin Auf, tastatiluna alaina bi ayyamin sabaqtumuna biha ya. Apakah kamu merasa unggul dari kami karena kalian lebih dulu masuk Islam, lebih dulu bersama Nabi? Nah, akhirnya Nabi bersabda, la tasubbu ashabi ya, la tasubbu ashabi, kalau anna ahadakum anfaqo mithla uhudin dahaba ma balagho mudda ahdihim wala nasifahu. Rawahu Muslim. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Kepada siapa ini? Khalid ibn al-Walid. Pada Khalid juga sahabat. Nah, berarti ini menunjukkan ada keutamaan. Itu. Makanya di sini yang disebut oleh Syaikh Al-Syekh dan juga Syaikh Fauzan, pertama sahabat ranking pertama Al-Khulafau Ar-Rasyidin. 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 10 orang masuk surga, dikabarkan surga, ditambah 6. Siapa? Abu Ubaidillah Ibn Jarrah. Kemudian Sa'ad bin Jubair. Kemudian Az-Zubair bin Awam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Talha bin Ubaidillah. Satunya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah siapa? Sahabat yang ikut perang Badar. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Nah, yang kelima adalah yang ikut perang Fathu Mekah. Nah, setelah itu yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Kemudian sahabat Muhajirin secara umum dan Ansor. Ya, demikian. Ini menunjukkan memang di ranking. Makanya di sini jelas Nabi, la tasubu ashabi. Kamu kalau jangan mencaci maki sahabat-sahabatku, apalagi orang Syiah. Itu. Ya, ini dikatakan kepada para sahabat, kepada Khalid bin Walid. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Seandainya ya, lau anna hadakum anfaqo mithla, para sahabat mengatakan barangkali itu yang menjadi sahabat Rasul, padahal yang ngomong juga sahabat. Menunjukkan ada ranking ya. Nah, buktinya apa? Ketika Khalid ya, Khalid Ibn Walid, kemudian ya apa ya, masalah kamu jangan merasa sok karena lebih dulu ya, tastatiluna ya alaina bi ayamin sabaqtumuna biha, apakah kalian merasa unggul karena hari-hari yang sudah kalian lebih dulu daripada kami? Nabi marah, la tasubbu ashabi ya, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Ini fa inna al-murad bihim alladina sahibuhu fi hijratihi. Ada juga yang mengatakan maksud dari sahabat itu mereka yang menemani Nabi ketika hijrah. Lakin yamna'u minhu annal muhajirin la yablughun sab'ini alfan. Tapi terhalang untuk dipahami seperti itu, Pak. Karena orang-orang yang hijrah, sahabat hijrah, jumlahnya tidak sampai 70,000. Wa yumna'u al-ihtimalu al-awwal. Demikian juga terhalang dari kemungkinan pertama, yaitu siapa? Yang menemani Nabi. Ya. Kenapa? Anna sahaba akthar min 70 alfan. Karena sahabat lebih daripada 70,000 jumlahnya. Ya, ini terus siapa? Sementara di akhir ada Ukashah bin Mihson. Itu, ya. Apakah kita tidak bisa masuk ke dalamnya? Ya, kita tahu dirilah kayaknya. Ya, kalau melihat itu kita tahu diri. Ya. Sana dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi kita tidak tahu. Allah Ta'ala menghendaki ya, dari orang-orang yang memang dihendaki untuk masuk surga tanpa hisab dan memenuhi syarat-syarat yang ada. Intinya beliau tidak bisa, atau beliau tidak menyampaikan kepastian ya dari perkara ini dari kalangan sahabat-sahabat tersebut ya. Wa qala ba'duhum, sahabat yang lain memberikan perhatian lagi. Nah, nanti dan setiap kita habis pengajian seharusnya dengan minimal dengan istri diskusi ya, kalau tidak ada ghirah, semangat timbulkan, semangat itu adakan, semangat itu bahwa saya cinta kepada Quran, saya cinta kepada Sunnah, dibahas. Terkadang hambatannya apa? Masa sama istri mau diskusi sampaikan itu, kadang-kadang ada semacam hambatan psikologis sama teman, hatta antar ustaz. Kalau ketemu bahasa jamaahnya haza. Apa haza itu? Ya bercanda. Ya. Bercanda. Padahal kalau kita bersama juga kalau para masyayikh datang, itu kita lihat ya serius sekali ketika bicara masalah din, disampaikan dalilnya, disampaikan ayatnya, hadisnya. Nah, begitu pula dengan kita. Mari kita apa ya? Kita kondisikan diri kita ya, kita kondisikan diri kita ketika mendengarkan tentang masalah ayat dan hadis, ciptakan dalam hati itu rasa senang. Bahkan berusaha untuk berdiskusi, minimal di atas motor dengan istri, di atas di mobil anak istri. Tadi pengajian apa coba? Ya, tentang orang masuk surga tanpa hisab. Mereka siapa? Tidak minta diruqyah, minta-minta dikai, tidak tatoyur misalkan. Itu di apa? Kita seriuskan, ikhwan. Ya. Kenapa? Kalau kita mau mengagungkan apa yang Allah agungkan, maka Allah Ta'ala akan berikan balasannya. Yakin, harus yakin. Harus yakin. Ya. Saya selalu berusaha untuk menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita dihadapkan, maaf, dengan orang, dengan manusia, di kantor, di pasar, juga bukan di sekolah, di masjid, di mana saja. Ya, dihadapkan dengan masalah perekonomian, di pabrik kurang lemburan, ya, di pasar ini apa namanya tidak laku, omset menurun. Nah, ini semua para ikhwan, para jamaah sekalian, ilmu itu tidak berhenti di masjid. Ya, tidak berhenti di masjid. Cukup bagi kita satu hadis. Dua orang bersaudara, yang satunya mulazamah dengan Nabi, menuntut ilmu. Saudara satunya kerja. Langsung dia bilang sama Nabi, "Itu belajar sama engkau ya Rasul, aku yang ngasih nafkah." Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "La'allaka tur zakubihi." Bisa jadi ya engkau dapat rezeki dengan apa? Dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Ini saya bacakan ya. Ini coba nanti kita renungkan. Ya, kana akhawan ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu wal akhar yahtarifu fashakal muhtarifu akhahu ila nabi sallallahu faqala la'allaka turzaqu bihi. Rawahu at-Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik. Ya, dua bersaudara di masa Nabi, salah satunya datang kepada Nabi yaitu mulazamah, belajar sama beliau, mendengar hadis beliau. Yang lain punya profesi ihtarofa, pekerjaan. Kemudian yang punya profesi pekerjaan ini datang kepada Nabi mengeluhkan tentang saudaranya. Penjelasan ulama, dia yang memberikan mukafa'ah, dia yang mengcover keperluan ketika mulazamah sama Nabi. Apa Nabi bersabda? La'allaka turzaku bihi. Ya, kalau Nabi yang bersabda dari wahyu, kamu dapat rezeki itu dengan sebab dia belajar agama. Anak antum di pesantren, anak kita di pesantren, atau mungkin saudara kita, antum jualan, kita kerja. Bukankah ini semua ada hubungannya dengan akidah, dengan tauhid? Nah, tinggal kita, sikap kita seperti apa. Nah, membuat kita semangat. Saya sampai pada anak-anak yang pesantren, santriwati yang ada di sini, pada anak-anak di saat pesantren. Nah, tinggal sikap. Beriman tidak? Ya. Imannya seperti apa? Iman yang bertingkat-tingkat. Maka kita ketika mendengarkan ayat, ya beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini sekarang ini yang perlu adalah sikap untuk tetap istiqomah. Jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi, likathrotil misas tumitul ihsas. Karena banyaknya sentuhan akhirnya apa? Mati rasa. Seharusnya sentuhan Quran dan hadis, kalau benar sentuhan itu, bukan malah membuat mati rasa, tapi semakin punya rasa, semakin sensitif. Para jemaah, ayat yang mengatakan, jika dibacakan kepada mereka, sesungguhnya orang beriman, jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Sampai ada orang ke saya, Ustaz, dulu saya awal-awal ngaji Ustaz, mudah sekali nangis, air mata itu mengalir. Sekarang Ustaz kok susah. Betul. Ya. berarti ada sesuatu yang salah. Ada juga ustaz, saya 2 tahun ustaz, ibu-ibu, tadi bapak-bapak, 2 tahun saya ngaji sunnah, tapi seperti ada, tidak ada bekas dari ini. Coba sahabat tadi, fakhodun nas fi ulaika, serius, bersikap, betul. Ini ikhwan yang kita harapkan, ya. Sehingga apa? Apa yang disampaikan ustaz dimanapun ngaji, ayat, hadis Nabi SAW itu harus menjadi apa? Perhatian besar. Ya Allah, kalau emang serasa biasa, ya Allah tambahkan iman pada saya. Dengan demikian timbul sikap ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah. Wa ma yu'adzim syairallah fa'innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, ilmu syiar Allah, salat syiar Allah, itu termasuk apa? Ketakwaan hati. Salat 5 waktu, sehari 5 kali. Kalau kita tidak mau menyikapi dengan takdim, itu syiar, adzan syiar. Biasa, seperti biasa. Nah, ketika biasa, ayo, dan diberikan kesadaran, ini saya sudah mulai biasa. Padahal adzan itu luar biasa. Padahal sholat itu luar biasa. Bagaimana Quran membahas, bagaimana hadis membahas tentang sholat, luar biasa. Maka saya akan menganggap luar biasa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai perkara yang luar biasa. Jangan sampai dianggap biasa-biasa saja. Apalagi sampai meremehkan. Ini yang harus menjadi perhatian kita para jemaah. Wa ma yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Antum bisa catat, ya, di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hajj ayat 32, ya. Termasuk kambing-kambing yang sudah dipelihara. Ini Imam Syafi'i dan juga Ibnu Abbas mengagungkan syiar Allah, korban syiar Allah. Apa yang mereka lakukan? Boleh buka tafsirnya nanti, ya. Ibnu Abbas membesarkan kambing, hewan-hewan korban yang siap untuk dikorbankan. Demikian juga dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena mengagungkan. Berarti enggak main-main. Ya. Bagaimana menggemukkan, digemukkan. Itu. Tapi bukan untuk sekedar dagangan atau jualan, bukan, tapi mengagungkan. Karena itu syiar. Nah, sekarang sama dengan kita nih, sama dengan sahabat tadi para ikhwan. Ini harus kita ambil pelajaran besar. Kenapa demikian? Itu tadi antum jawab, ada tidak anak di pesantren kemudian kabur? Iya. Tadi ada orang, ustaz, saya dulu ngaji awal bisa mudah sekali nangis, sekarang susah. Ada ibu-ibu ngomong 2 tahun ngaji terasa gemas, terasa gersang. Ini ada sesuatu, ya. Ada yang salah. Para jemaah rahmatullahi Allah. Nah, ini ya, fahodonna sufi ulaika. Kalimat fahodonna sufi ulaika ini harus menjadi perhatian kita sampai saling berdiskusi. Berapa kali kita dengarkan Miqdad Ibnul Aswad diskusi tentang apa? Tentang madi. Tentang madi, serius. Ini coba, apalagi yang lain. Nah, mari kita ketika karunia diberikan oleh Allah Ta'ala, ini sunnah, ini ayat, saya harus menghormati, memuliakan, mengagungkan. Kok saya biasa-biasa saja? Jangan. Ini warning. Itu, ya, warning. Tapi ketika kita bisa mengagungkan, contoh Allah, Adam, masih ada urusan lain, langsung difokuskan. Sholat langsung difokuskan. Dan mohon ampun pada Allah. Dengan demikian, siapapun ketika selalu ingat pada Allah Ta'ala bahwa ini syiar Allah, ya, insya Allah apa? Akan terasa nikmatnya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sehingga apa? Sehingga ngaji itu nikmat. Taklim itu nikmat. Luar biasa para jemaah. Maaf kalau saya sudah pening. Murojaah, baca kitab itu hilang. Hilang. Ya. Hilang. Terasa nikmat. Bahkan sakit tidaknya enak emadan, habis kajian sudah hilang, ya pas kajian hilang. Kenapa? Memang nikmat. Oleh karena itu mari semuanya kita ajak, saya ajak, saya sendiri. Kenapa? Iman naik turun. Sementara ujian dan cobaan, seperti saya katakan, saya selalu bawakan kajian-kajian apa saja. Kepada apa? Kepada kehidupan sehari-hari yang kita hadapi, realnya, faktanya. Supaya kita tidak apa? Tidak menyikapi perkara yang kita hadapi bukan dengan Quran dan Sunnah. Ya. Satu contoh sederhana tadi, bisa jadi kamu bekerja dapat rezeki dengan sebab saudaramu yang mulazamah dengan Nabi. Kita seudon apa? Kita husnudon pada Allah Ta'ala. Bisa jadi usaha saya ini karena anak saya di pesantren, karena saudara saya membiayai anak-anak yang di pesantren yang ngaji. Ya, ini kita bangkitkan supaya kita itu tidak berkecil hati, dan besar hatinya kita bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan ilmu psikologi, tapi dengan Quran dan Sunnah yang kita dengarkan, yang kita pelajari. Buat apa kalau Quran dan Sunnah kita dengarkan, kita pelajari, kemudian setelah itu di jalan tidak ada manfaatnya, menghadapi sepinya warung tidak ada manfaatnya, menghadapi kurangnya premi, kurangnya lemburan, tidak ada manfaatnya, menghadapi istri ngomel, belanjaan kurang, tidak ada manfaatnya, atau sebaliknya mengalami kelebihan-kelebihan. Karena yang namanya ujian bukan hanya kekurangan, juga kelebihan. Syukur dan sabar pas menempatkan. Dengan apa? Karena kita berusaha mengagungkan apa yang Allah agungkan. Ini, bukankah ketika Nabi bersabda begitu, Nabi duduk saja ngomongnya, kalau beliau bangkit, masuk rumah, langsung, fakhodonna sufi ulaika. Para sahabat itu khodo. Khodo itu, apa ya, heboh. Kalau begitu apa? Ya serius. Kalau begitu apa? Menganggap penting. Nah, mari kita menganggap penting. Coba Miqdad Idul Aswad madhi, kan menjijikkan, menganggap penting. Kenapa? Karena hukum terkait dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu begitu di dalam menyikapi ayat, jangan sampai ah ustaz, ayatnya itu lagi, hadisnya itu lagi. Coba kita ditebak, coba antum, ayatnya apa? Lupa. Gak tahu, pokoknya ngajinya seru, ya. Cuman sayang, ya. Macam-macam sudah. Nah, bagaimana nanti diskusinya dengan keluarga adalah heboh, ya, heboh. Gitu. Sehingga apa, para jemaah, ketika kita menganggap penting, menganggap mulia, yakinlah Allah akan memberikan kemuliaan. Apa berupa apa kita tidak tahu. Ya. Kalau kita berbicara masalah agama, masalah akhirat, bukan hanya pada kita, anak. Kalau enggak anak, cucu sampai 7 turunan. Itu loh. 7 turunan itu berapa tahun? Ada 300 tahun 7 turunan itu. 300 tahun lah. Kita lihat penemuan 500 tahun, kita bisa mengatakan itu baru 500 tahun. Artinya apa? 7 turunan. Orang bilang harta tidak habis dimakan 7 turunan, menunjukkan masa yang panjang. Tapi ingat, ternyata apa? Ya, harta yang disimpan di bawah tembok itu adalah milik anak yatim, dan bapaknya orang soleh. Ternyata apa? Bapaknya itu kakek yang ketujuh. Ya. Wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma soliha. Bapaknya orang soleh, dijaga sama Allah Ta'ala. Sehingga kalau misalkan kita berharap, oh, anak kita nanti, ya, barangkali ternyata gak terjadi, cucu gak jadi cucu lagi. Sampai innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdis salih fil jannah fayaqul ya rab anna li hadhihi fayuqal bistifari waladika laka. Ya. Allah mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Dia heran mendapatkan bagian itu. Kemudian apa? Dikatakan kepada dia, ini merupakan istighfar yang dimintakan anakmu untukmu. Kalau melihat anaknya badung-badung misalkan, jadi cucunya, karena dia juga anak, cucunya juga badung-badung, cicitnya. Jadi kita urusannya panjang, ya, sehingga kita jangan mengecilkan apa yang Allah besarkan, apalagi jangan meremehkan apa yang Allah agungkan. Coba Ibnu Abbas, Imam Asy-Syafi'i, ketika membaca ayat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah maka itu termasuk ketakwaan hati. Apa? Kambing-kambing yang mau disembelih itu diramut, dirawat, digemukkan, dijaga dengan sebaik-baiknya para jemaah, sebagai bentuk mengagungkan syiar Allah. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan azan? Ya, ada saya melihat orang azan tuh pernah dulu, ya, di kursi begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kursi apa? Kemudian kursi goyang. Ini, lah, ini gimana? Ya, agungkan. Lihat bagaimana diajarkan Nabi SAW dan benar-benar dengan hati. Ini, karena itu syiar. Termasuk majelis ilmu syiar, syiar para jemaah. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya, mengagungkan syiar-syiar Allah. Sholat adalah syiar. Ya. Memang benar setiap hari. Justru setiap hari itu kata Nabi bisa mana? Kalau ada misalkan sungai di depan rumahnya. Orang mandi 5 kali. Bisa membersihkan tidak? Iya, bisa membersihkan. Gak ada kotorannya. Kalau mandinya benar. Ya. Ada tidak orang mandi 5 kali gak bersih? Bisa. Kalau benar syarat-syaratnya terpenuhi. Nah bagaimana? Kalau kita menganggap serius, yakin pasti kita akan mencoba untuk benar. Misalkan sudah belajar tentang sholat, Allahu Akbar, ya, sudah begini, menghadap kiblat jelas, masih. Lah, ini belajar, sudah belajar, sudah perhatian. Kenapa? Karena tidak perhatian. Sudah ngaji, sudah. Saya enggak pernah ada dapat. Enggak ada. Saya ada Allahu Akbar. Memang tidak perlu lebay Allahu Akbar enggak. Tapi saya tahu sunnah menghadap ke kiblat, ya. Jari tidak menggenggam, juga tidak melebar, biasa saja, semua menghadap kiblat. Ini namanya ta'zim, mengagungkan, kita perhatian. Kalau kita tidak, akan dilupakan. Paham ya? Kalau tidak dipraktekkan dilupakan. Sehingga apa? Meskipun sudah tahu begini, tetap. Kenapa? Karena ingat di pasar, ingat di kantor, udah. Ingat di sekolah, nilai anak-anak belum dikumpulin. Ya, itu para ikhwan. Coba kita agungkan, agungkan benar-benar. Ya, nah sehingga apa? Kita tidak meremehkan sunnah. Ini faedah yang sangat besar. Yang bisa kita tangkap ya dari hadis ini yaitu apa? Fa khodonna sufi ulaika, bahwa para sahabat itu khodo, heboh ya, saling bicara. Ini yang penting, sikap kita nanti selanjutnya di dalam kita, dimanapun kita mengaji, ketika mendengarkan ayat Quran atau hadis Nabi atau kita membaca, berhenti sejenak. Kadang ada artikel baca cepat. Ya, berhenti sejenak. Sehingga apa? Di situ ada tadabbur. Di situ ada melekat minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ilmu itu tidak hanya sekedar menjadi wacana, tidak menjadi sekedar wawasan, tapi mendarah daging. Kenapa? Karena memang Ibnu Umar mengatakan ilmu itu darah daging. Dinaka dinaka in fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fandur amman ta'khud khud 'anil ladina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladina malu. Agamamu agamamu, karena itu darah dagingmu. Dan kita tidak ingin darah daging kita ini terinfeksi. Kita ingin sehat, darahnya segar, badannya sehat. Demikian juga dengan agama. Pintu yang pertama apa? Anggap serius menu-menu yang ada, ya, ini menu sehat, ini tidak sehat, ini menu, menunya hati apa, tidak lain Quran dan Sunnah. Agungkan, maka Allah akan muliakan. Muliakan, Allah akan berikan balasan kepada kita. Demikian, barangkali sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan kita juga selanjutnya ketika mendengarkan hadis, ya, mendengarkan ayat, bisa kita mengagungkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, praktik kuliah yang sering anak praktikkan adalah mengambil ayat jelas, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah dan doa dari surat Al-Fatihah. Lalu kemudian ditiup dengan lidah 3 kali, kemudian diminumkan ke orang yang sakit. Apakah yang demikian termasuk dia yang jadi syukran dan jadwal dari dengan air, ya. Maksudnya air yang didoakan, ya. Memang ada, ya, keterangan terkait dengan masalah dengan air ini, ya. Saya bacakan. Ini diantaranya hadis Abu Sa'id, ya, Al-Hudri. Sebentar dulu, karena masalah ini ntar, ya. Hadis Imam Muslim, ya. Nah, ini Imam Bukhari juga. An Abi Sa'id Al-Khudri anna nasan min ashabin nabi atau ala hayyin min ahya'il arab falam yaqruhum fa bainama hum kadzalik itludigo sayyidu ulaika faqalu hal ma'akum min dawa'in awraqin faqalu innakum lam taqruna wala naf'al hatta taja'ulana ju'lan faja'alu lahum qati'an minasya' faja'ala yaqra'u bi'umil quran wa jama'u buzaqahu wa yatfil, ya. Fabara'a fa'atau bisya' faqalu la nahudu hatta nas'alan nabi dan seterusnya, ya. Jadi di sini seperti yang sering kita dengar, apa namanya, satu kaum, ya, yang punya pimpinan tersengat binatang berbisa. Ditanya peruqyah. Ah, ini meruqyahnya apa? Dibacaan Quran wa jama'u buzaqahu wa yatfil. Dikumpulkan ludahnya, kemudian diludahkan, tapi dibaca Quran, ya. Nah, dari sinilah sebagian para ulama, ya, mereka boleh, ya, air yang dibacakan kemudian diminumkan, ya. Di antaranya Ibnu Qayyim ya, tapi di sini air zam-zam, ma zamda lima suribalahu. Ya. Dan para a'immah yang lainnya bukan hanya sekedar air zam-zam. Seperti di sini Imam Ahmad ya mengambil yakhudu abi qadhan fihi ma fayaqra'u alaih wa yaqulu li ishrab minhu waghsil wajhak wa yadayk. Ya. Jadi anaknya Imam Ahmad mengatakan bahwa bapaknya menyuruh ya mengambil tempat di situ ada air dibacakan lalu suruh minum. Nah, ini juga salafus saleh melakukan hal itu. Saya pernah membaca hadis itu ya, marfu' kepada Nabi, cuman saya cari-cari masih belum dapat yang pas seperti itu. Namun ketika lihat tadi apa di masa Nabi ludah dibacakan terus diludahin kepada yang sakit dan sembuh, apalagi air ya di sini ya. Dengan demikian insyaallah enggak ada masalah ya. Ah, seperti juga hadis Abi Qatadah, idza ra ahadukum syai'an yaqra falyanfus hina yastaikit thalathan wa ta'awad min syariha fa innaha la tadurruh. Yanfus meniup ya. Jika engkau melihat sesuatu yang kamu benci, falyanfus hina yastaikit. Meniup ya, ketika bangun 3 kali dan baca ta'awud insyaallah tidak akan berpengaruh. Nah ini. Nah ini semua dari ayat ini, dari hadis ini ya, seperti Imam Nawawi ini menunjukkan dianjurkannya an-nafas yanfus ya ketika meruqyah. Dan ijma kata beliau boleh seperti itu ya. Bahkan jumhur sahabat melakukan hal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya, berarti boleh, enggak masalah. Misalkan di air ya. Bismillah, Fatihah, ya. Boleh. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah saya pernah baca hadis itu ya, marfu. Ini kalau tadi kan mafhum, ya. Marfu tapi mafhum, ya. Yang satu hadis ditiupkan ke apa? Ke ludah. Ludah. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mencontohkan dengan air zam-zam. Imam Ahmad air biasa. Ya. Namun air biasa dibacakan. Demikian. Asalkan yang dibaca adalah hal-hal yang dibolehkan, bukan perkara yang tidak dibolehkan. Nah, intinya berarti apa? Boleh, enggak ada masalah. Ya. Asalkan dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, bukan apa? Bim salabim. Itu baru tidak boleh. Ini ya. Nah, ini memang terjadi apa ya? Pembicaraan. Oh, enggak boleh, enggak ada tuntunannya. Ini salafus saleh melakukan. Ya. Dan diambil mafhum dari hadis-hadis yang ada. Nanti saya cari yang mantuk. Mafhum itu tersirat. Ya, kalau mantuk tersurat. Nanti insyaallah ya. Saya pernah baca hadis yang tersurat. Mantuk. Bah, kalau mantuk tentu lebih utama daripada mafhum. Ini mafhum. Dan dipahami oleh ulama. Kalau Ibnu Qayyim zam-zam. Kalau zam-zam betul. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam diminum sesuai dengan niat apa tujuannya. Tapi air bukan zam-zam. Imam Ahmad kepada anaknya. Ya. Dibacakan. Gitu. Nah, disuruh minum basuh mandi. Bahkan air wudhu tadi. Air wudhu. Bahkan tadi mujarrab yang Sulaimin mujarrab. Ya disuruh tanah yang ini kasih air. Udah suruh percikan kepada yang ini. Tapi ini saya enggak berani karena tidak ada dalil ya, tapi ulama yang mengatakan. Baiklah. Ustaz, kalau ana mengajak istri untuk kajian di masjid ini sering beralasan tidak mengerti karena pembahasan melebar. Apakah ini bagian talbis iblis? Mohon nasihat antum barakallahu fikum. Iya. Oh, ini kritikan, gak ada masalah. Karena begini, ketika syarah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin, maka saya katakan pada antum, al-qaulul mufid ala kitab tauhid. Ya, al-qaulul mufid ala kitab tauhid. Selalu saya sampaikan, Syekh Utsaimin membahas apa? Misalkan membahas tentang kalimat ya ar-rohtu, apa artinya? Kemudian dibahas ini secara bahasa, kemudian melebar beliau sampai kepada bahasa. saya sampaikan, tapi terkadang porsinya saya kurangi. Ya. Nah, kemudian saya dapatkan fakhodun nas fi ulaika, kita kembangkan sesuai dengan apa? Dengan sebagai ustaz apa yang dapatkan, tetap pada kesimpulannya. Ya. Nah, oleh karena itu saya minta semuanya bisa konsentrasi untuk bisa melihat persoalan ini, apa yang kita bahas. Ya, tidak sampai melebar kemudian yang tidak ada hubungannya. Ya, seperti tadi fakhodun nas, saya tambahi porsinya. Kenapa? Ya karena sikap kita ini loh. Ya, terkadang ngaji sampai ini ngaji enggak bisa ngambil manfaat. Ngaji tidak bisa ngambil manfaat. Ya. Sementara yang namanya tauhid, antum tahu ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada yang bisa menghilangkan tauhid, ada yang mengurangi kesempurnaannya. Nah, kita bahas itu. Ya. Kita bahas mana yang bisa mengurangi tauhid sesuai dengan apa yang ada di sini, ya. Nah, makanya sering saya tolong antum sabar, lalu begitu. Karena yang diiklankan adalah al-qaulul mufid ala kitabit tauhid. Kalau saya al-qaulul mufid kemudian dengan penjelasan saya semata-mata, berarti bukan al-qaulul mufid. Masih bacakan al-qaulul mufid, ya. Nah, sampaikan kepada istri antum, iya, ya, bahwa untuk kajian bisnis ini sering beralasan tidak mengerti karena pembahasan melebar. Apakah yang lain sama seperti itu? Ya, bisa ditanyakan. Yang namanya syarah, ya begitu. Apakah saya mengatakan, Syekh, kok kenapa kok melebar sampai bahas masalah ke bahasa ke begini? Justru menambah kita ilmu, ya. Dan Syekh, ini kitab aslinya kitabut tauhid tipis berapa lembar, tapi Mas saya membahas jadi dua kitab. Nah, oleh karena itu saya selalu berusaha mencoba fokus dulu pada persoalan yang memang sedang dibahas, nah baru itu tambahan-tambahannya, ya. Ya, ini semua kembali kepada apa ya, kemampuan orang di dalam memahami, ya. Dan mudah-mudahan juga yang jemaah yang hadir juga bisa memahami ketika saya berusaha mengangkat keluar menghadapi apa kenyataan di lapangan, antum dengan pekerjaan, dengan ini, ya, sehingga apa, tidak terpisah berdiri sendiri ilmu yang kita bahas, tapi benar-benar sesuai dengan praktek yang ada di lapangan, ya. Seperti tadi menyikapi, saya kembangkan, ya. Karena itu saya mendapatkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah ngaji sekian lama tapi gersang, ya. Orang ngaji sekian lama tapi gersang, ya. Ini penanya siapa ini? Ah, iya, iya. Nah, tolong sampaikan di mana letak melebarnya. Tapi ya heran juga, ya. Karena apa? Ini malas ngaji aja ini. Malas ngaji. Coba yang lain semangat, kita semua semangat bisa, ya. Nah, ketika yang namanya syarah, ini syarah dari kitab tauhid al-qaulul mufid dari awal saya sampai pada antum. Terkadang ketika saya baca, apakah ini perlu saya sampaikan? Apakah ini perlu saya sampaikan? Paham ya? Nah, saya sampaikan kenapa? Ya, amanahnya saya ngajak antum untuk mempelajari kitab Al-Qaulul Mufid. Ketika memang itu hanya sekedar terjemahkan, kadang saya lewat. Ketika itu perlu saya lebarkan, saya lebarkan. Apa kita bilang sama Nabi? Nabi terlalu lebar. Kenapa? Ditanya hukum masalah air laut. Apakah bisa dipakai untuk wudu? Nabi menjawab apa? Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitaituhu. Dia itu, air itu, laut itu suci dan mensucikan dan bangkainya halal. Ini ulama diantaranya As-Sunani dalam Subuh Salam menjelaskan bolehnya menjawab pertanyaan melebar. Nah, ini apalagi penjelasan. Ya, ini alasan malas. Kasih tahu sama istri antum. Antum jangan takut sama istri. Kamu malas? Apa Nabi, apakah Syekh? Melebar banget. Masa kitab kecil jadi dua jilid? Ya. Dan Nabi menjawab, maka Syekh Sunan yang Subhan mengatakan, bolehnya menjawab pertanyaan dengan lebih daripada satu jawaban yang diinginkan. Apa dalilnya? Itu Nabi. Apa Nabi melebar? Wah, Nabi melebar. Apa begitu? Nah ini, ya. Nah oleh karena itu, fawaid-fawaid itu bisa, ya bisa ditangkap. Yu'til hikmata man yasha. Tapi saya pikir, ya malas aja. Ya, malas itu. Padahal manfaat insyaallah. Ya, jadi membahas namanya mensyarah ini, kalau apa ya, ikhwan yang tahu kitab tauhid ada segini, aslinya tidak sampai. Ini segini mungkin. Tidak sampai juga mungkin. Ini ini baru satu jilid. Ya, ini ada dua jilid. Yang lain ada tebal satu jilid ada, seperti saya bahas ya, sampai hampir 10 tahun Fathul Majid belum kelar, tinggal 10 bab, ada 56 bab. Itu para jemaah. Nah, memang syarah seperti itu, ya. Syarah seperti itu. Ya. Jadi, kalau alasannya melebar, yaitu apa, berarti para ulama terlalu melebar penjelasannya. Ya. Nah, saya sudah dari awal mengatakan, saya bacakan ya, kemudian ketika saya juga berjumpa dengan keterangan-keterangan ulama, keterangan beliau misalkan, bisa ambil fawaidnya, saya sampaikan. Saya sampaikan dengan apa? Dengan ayat, dengan hadis yang berhubungan seperti tadi rezeki. Karena itu yang kita hadapi di lapangan, bukankah demikian? Ya, anak kita di pesantren bayarnya mungkin agak pusing. Ya. Kita kerjaan pusing. Apakah harus lepas dari pekerjaan? Ya. Dari apa? Dari apa ilmu yang kita ajarkan? Kan tidak. Ya. Untuk itu saya berharap kepada para jemaah, kalau memang ada kitabnya alhamdulillah. Tapi memang kalau antum pegang syarah ini agak berat, ya. Tapi kalau pegang matannya saja, insya Allah seperti Bulughul Maram, ya. Saya sarankan kalau baca syarahnya baca di rumah, diskusi di masjid. Kalau bawa ke sini bawa terjemahannya, ah, fokus di situ terjemahannya. Bulughul Maram, makanya saya kajian Bulughul Maram, bukan Subulus Salam. Karena Rasulullah sarannya Bulughul Maram, bukan yaitu Tadul Ahkam min Bulughul Maram, bukan Minhatul Alam, tapi apa? Bulughul Maram. Ah, itu. Ini bawa matannya. Kalau ini saya bukan ngomong, kita pelajari Kitab Tauhid, tapi apa? Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid. Ya, ya ini. Ini sebenarnya pertanyaan ini melecehkan saya, ya. Ya. Ya ini, ya, tidak qaulil adab, termasuk umur saya ini qaulil adab, ya. Oleh karena itu bagi saya, ya saya agak merasa gerah sedikit nih. Ya, enggak benar, ya. Sudah bisa menyimpulkan. Tolong kasih tahu, ya. Dan tidak seperti itu kita mengaji. Ya. Kenapa saya Bulughul Maram besok nih? Bukan Subulus Salam. Subulus Salam lebar. Ya, ini tipis dari segini. Segini tipis. Bulughul Maram itu sudah tebal sendiri. Ini tipis. Jadi dua kitab. Apakah Syekh melebar kemana-mana? Ya? Ya. Kalau pertanyaan Nabi tadi, bertanya Nabi satu pertanyaan, dijawab lebih apa Nabi, sampai ulama mengambil faedah, bolehnya melebar. Itu, bolehnya melebar, ya. Mudah-mudahan bukan atas nama istri, ya, bukan karena antum sendiri nih. Ya. Nah, mohon nasihat antum. Ya, nasihat saya adalah tadi Nabi juga melebar menjawab. ini juga Syekh melebar. Tapi tetap pada apa? Pada ada hubungannya dengan apa? Dengan tauhid. Seperti tadi saya takdimus sunnah. Ada hubungan tauhid. Contohkan masalah rezeki. Karena saya yakin kita juga ya terkadang dihantui rasa takut akan rezeki, rasa khawatir jualan yang jualan di pasar, rasa khawatir tidak ada lemburan yang kerja di pabrik. Ya, rasa khawatir ini semua ketika saya sampaikan dibawa selalu saya di mana-mana. Ya, kenapa? Kalau hanya sekedar hanya apa namanya? Jelaskan hadis, tidak ambil fawaid, tidak sesuai dengan praktek ketika kita menghadapi masalah di lapangan. Ya, kita terkadang tidak bisa nyambung. Ya, tidak bisa nyambung. Akhirnya apa? Ilmunya tertinggal di masjid. Ya. Kemudian menyelesaikan masalah bukan dengan ilmunya, tapi dengan emosinya, dengan hawa nafsunya. Ya ini para jemaah. Jadi saya sudah saya jawab. Pertama, dalil melebar itu ada. Tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, buktinya ini. Dan saya kalau saya sampai ada seorang ustaz, dia menjelaskan tapi bukan yang ada di buku. Lalu saya kalau misalkan membaca matannya saja, saya jelaskan juga bisa. Tapi saya sudah sampaikan, antum tahunya kajian apa di sini? Malam ini Al-Qaulul Mufid. Ya, Al-Qaulul Mufid. Kalau saya tidak sampaikan berarti saya tidak amanah. Ya, saya baca. Nah, saya baca tentu ada taklik. Saya taklik. Ya, bahasanya taklik, berikan catatan. Ulama ketika mengatakan ini ada dalilnya, saya sampaikan dalilnya. Saya cari ayatnya, saya cari juga hadisnya. Ya, apakah ini termasuk talbis iblis? Ya itu malas. Kalau menurut saya malas, ya. Nah, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, kepada istrinya, jangan ya, jangan mudah untuk menilai, ya. Duduk di majelis ilmu kamu enggak paham, itu sudah dapat berkah. Antum duduk sambil tidur-tidur dapat barokah. Ya, daripada di rumah. Ya, duduk di majelis ilmu enggak paham sudah dapat barokah. Ya, apalagi sampai paham, sampai diamalkan. Dan tentu target dan tujuan kita belajar adalah kita paham, kita tahu, dan kita amal. Wah, malas saya. Enggak apa-apa duduk sambil merenung, mengheningkan cipta, dapat barokahnya. Ya, majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazala 'alaihim sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah Allah, ya, dibacakan kitabullah, turun ketenangan, rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian ini ada taman surga. Jelas beda duduknya di rumah. Ya. Jelas beda duduknya di rumah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan bisa dimaklumi kajian malam ini Al-Qaulul Mufid. Kalau besok adalah Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram, kalau saya mau Subulus Salam, ya Subulus Salam kita baca syarahnya. Kalau mau Tadul Ahkam, ya sarahnya. Kalau mau juga apa itu? Yaitu Minhatul Alam. Maka kita sesuai dengan apa yang sudah diumumkan. Kalau saya tidak jelaskan ini, tidak saya bacakan, ya amanahnya kurang, ya amanahnya kurang. Ini saya bacakan semua. Nah, ketika saya bacakan, saya bisa mengambil faedah dari keterangan Syekh Muhammad bin Sulaiman. Oh, perkataan Syekh ini ada ayatnya. Saya cari. Ya, berarti ini enggak menghargai kita nyari sampai pening kepala ayatnya. Sampai hadis saya kumpulkan. Ya. Sampai saya minta sama antum, tolong antum sabar, hadis saya bacakan. Supaya dapat berkahnya. Maunya itu pengajian, ya. yang insidentil, gelas-gelas kaca, itu baru mantap. Memang ilmu ini, gelas-gelas kaca, ya, kajian yang apa namanya insidentil yang didengarkan dengan tidur tuh bisa gitu loh. Kalau begini memang harus, ya, harus fokus. Nah, yang fokus-fokus banyak yang nggak suka, ya. Yang suka lo yang insidentil. Wah, banyak orang seneng, setelah itu pulang, selesai. Nah, kita di sini para jemaah memang sengaja untuk kajian kitab, ya. Saya sendiri diminta kajian tempat lain, ya, besok ini hari Ahad di Bumi Anggrek, ya. Yang insidentil di Kerawang, ya, di. Untuk apa? Untuk mecas saja. Tapi saya sampaikan, tolong ada kajian rutin dengan ustaz setempat. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dijawab tadi, ya, ada dalilnya tadi. Ya. Bahkan itu hadis thaharah di bagian pertama di Bulughul Maram, buka Subulus Salam, bagaimana keterangan Sunani. Melebar Nabi jawabannya. Kemudian yang kedua, ini kitab Syekh Thaimin, sebenarnya kitabnya segini loh. Kitab Tauhid sarah jadi dua jilid, Fathul Majid satu jilid gus besar, ya. Bahkan juga banyak para ulama ada dua jilid, ada yang lebih. Gitu. Apakah mereka kita katakan melebar banget ini? Nah, sementara ketika ada perkataan ulama yang di situ ada istilah dulu ilmu gentong. Ya, ilmu ceret, ilmu gentong. Ilmu gentong itu ulama yang banyak ilmunya, kalau ngomong enggak pakai dalil, tapi isinya dalil. Dan saya sebagai ustaz punya kewajiban, merasa punya tanggung jawab moral untuk menghadirkan dalil itu. Paham ikhwan ya? Dan itu enggak mudah. Pening. Kita cari, kumpulkan, nah, sampaikan. Nah, itu. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan pada istri, ini kamu malas gitu aja. Ini kamu malas ini kamu sudah menghina, melecehkan. Kamu berapa kali hadir? Kamu nyatet tidak? Konsentrasi nyatet, pahami, insya Allah, ya, insya Allah bisa mengambil manfaat. Dan memang, ya, sebagaimana dalam hadis, ilmu itu turun seperti air hujan. Ada yang turun di yang subur sehingga tumbuh-tumbuhan, membuat tumbuh yang lain. Artinya orang yang hadir itu gak semua bisa sama dapat 100. Makanya anak sekolah ujian ada yang 100, ada 90, ada yang rosif, ada yang 20. Ini kemampuan 20 sudah menilai melebar. Nah, itu ya. Oleh karena itu ya lumayan ini juga lumayan tergelitik ya. Ya, sudah mudah-mudahan yang lain bisa memaklumi ya bahwa ini memang saya ngajar al-qaulul mufid ya. Nah, kalau yang besok Bulughul Maram satu hadis saja sudah habis waktunya. Kadang dua hadis kita kejar-kejar. Gitu ya. Baiklah para jemaah sekalian, sampai di sini cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.